Bismillah. Khalis Muhammad Masyarakat rahimahullah ta'ala. Dal yang ketiga, salah tafsir. Yang keempat berarti tafsir Quran bil Quran, kemudian tafsir Quran bil sunnah. Yang keempat tafsir Quran bil akwalis sahabah. Dal yang keempat adalah tafsir Quran dengan kalam tabi'in, ucapan para tabi'in. Qala kalam tabi'in alladziina atadaw alladziina atanaw bi ahli tafsir an sahaba radhiyallahu anhum, dengan ucapan para tabi'in yang mereka memiliki perhatian khusus, ya, mengambil tafsir dari para sahabat radhiyallahu anhum. Dan nanti insya Allah boleh sebutkan beberapa orang tabi'in yang memiliki, ya, perhatian khusus, ya, di antara Mujahid bin Jabir rahimahullahu ta'ala. Qala liyana tabi'in khairun nasi ba'da sahabah. Penempat tabi'in itu adalah orang-orang terbaik setelah para sahabat. Jadi kata Syekh rahimahullah ta'ala, ini jenis, isim jenis. Jenis tabi'in secara global itu lebih baik daripada orang-orang setelahnya. Ini sejenis. Tidak menafikan ada orang yang di bawah beliau satu persatu individunya lebih baik daripada individu satu persatu yang ada pada masa tabi'in. Ini sejenis. Tabi'in khairun nasi ba'da sahabah. Ini yang pertama. Kenapa ditafsirkan Quran dengan kalam tabi'in? Karena tabi'in itu adalah orang-orang terbaik setelah para sahabat. Yang kedua, wa aslamu minal ahwa miman ba'dahum. Yang kedua, tabi'in adalah generasi yang lebih selamat dari ahwa, kebinahan-kebinahan daripada orang salah mereka. Yang ketiga, walam takunil lughatul arabiyyatu taghayyarat katsiran fi asrihim. Yang ketiga, dan bahasa Arab itu belum banyak berubah di masa mereka. Karena berubahnya lughat Arabiyah ketika kaum muslimin fatahul bilad. Ketika kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri ajam, wabtazu bi ahliha, dan berbaur dengan penduduk negeri ajam tersebut, maka mulai orang-orang Arab akhadu min kalimatil ajam. Ya, itu mulai ketika kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri, kemudian berbaur dengan penduduknya, maka mulai orang Arab mengambil bahasa-bahasa kalimat-kalimat selain Arabiyah. Maka mereka para tabi'in, karena mereka adalah khairun nas pada sahabat, khairun nasi qarni summa ladina ilunahum summa ladina ilunahum. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang aslam minal ahwa. Yang ketiga, karena lughat Arabiyah itu belum banyak berubah di masa mereka, maka mereka aqraba ila shawab, lebih mendekati kebenaran, fi fahmil Quran, dalam memahami Quran, mimman ba'dahum, dibandingkan orang-orang salah mereka. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, idza ajma'u yani tabi'in ala syai'i fala yurtabu fi kaunihi hujjatan. Apabila mereka ijma', yani para tabi'in ijma' atas sesuatu, maka tidak diragukan lagi bahwasanya hal tersebut yang mereka ijma' padanya adalah hujjah. Fa'inikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'din wala man ba'dahum. Jadi kalau mereka berselisih, berbeda pendapat, maka tidaklah ucapan sebagian mereka menjadi hujjah untuk membantah ucapan yang lain. Wala man ba'dahum juga tidak bisa ucapan mereka digunakan untuk membantah ucapan setelah orang setelah mereka. Ketika bersih dalam tafsir, ya, yang satu menafsirkan A, yang satu B, tidak bisa yang satu digunakan untuk membantah yang B atau orang setelah mereka. Wa yurji'u fi dhalika, ya, maka dikembalikan hal tersebut ila lughatil Quran wa sunnah, umum lughatil Arab. Dan nanti yang di poin yang kelima, jika berselisih para tabi'in, maka dikembalikan kepada bahasa Al-Quran, iya, atau sunnah, atau umum lughatil Arab, atau aqwal sahabah fi dhalik. Qala wa qala aydan man adala عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا إن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وَبَصَّرَ الْقُرْآنَ بِخِلَفِ تَفْسِيرِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ فِي الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ جَمِيعًا. Qadim Tabi'i rahimahullah ta'ala, ya, sebagaimana sudah kita dapatkan di awal, kata Syekh rahimahullah, kitab ini memang beliau kebanyakan yang beriktimad dari muqaddimah tafsir. Beliau membuat kitab ini untuk taqrid, yang mendekatkan talabul ilmi kepada pemahaman kitab muqaddimah tafsir. Ini dalam muqaddimah tafsir. Barang siapa yang berpaling, adala an itu artinya inharaf. Adala an itu artinya inharaf, berpaling. Barang siapa yang berpaling dari mazhab-mazhab, dari mazhab para sahabat dan tabi'in, berpaling dari tafsir penafsiran mereka, ya, malah mengikuti mazhab dan tafsiran yang mirsihi mazhab dan penafsiran para sahabat, kana mukhti'an fi dhalik, maka dia seorang yang salah dalam perbuatannya, bal mubtadi'an, maka dia mubtadi' dengan perbuatannya, sengaja berpaling dari mazhab sahabat dan tabi'in dan tafsiran mereka. Inka ana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu. Jadi kalau dia seorang mujtahid, kalau dia seorang mujtahid yang punya kapasitas untuk berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah, menyelisihi pendapat sahabat dan tabi'in, maka maghfuran lahu khata'uhu, diampuni Beda hukumnya mujtahid dengan selainnya. Semua kalau kemudian berkata, barang siapa yang menyelisihi ucapan para sahabat dan tabi'in dan menafsirkan Quran dengan menyelisihi tafsirnya mereka, maka dia telah salah, keliru dalam dalil dan madlul, dan memahami apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut jami'an dua-duanya. Salah dalam dalil yang dipegangi dan ambilnya, dan dalam maksud yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Ini pentingnya membaca, mengikuti, mengkaji tafsir bil asar. Tafsir bil asar, tafsir dengan hadis atau sebelumnya dengan Quran, dengan sunnah, ya, dengan akhlus sahabat dan tabi'in. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim.